Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam ini, yaitu syarah Masail Jahiliyah, masuk pada poin ke-114, Kitmanul Haq Ma'al Ilmi Bihi, di antara keyakinan dan akidahnya orang-orang jahiliyah, menyembunyikan al-haq, menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka tahu itu benar. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh Hafizahullah min masail jahiliyah, di antara masalah-masalah yang ada pada orang-orang jahiliyah, minal yahudi wan nasara wal wasaniyin, dari kalangan Yahudi dan Nasara dan para penyembah berhala, wa ghairihim min tawaifil kufur, dan selain daripada mereka dari aliran-aliran atau kelompok-kelompok kufur, adalah kitmanul haq ma'al ilmi bihi, menyembunyikan al-haq dalam keadaan mereka tahu itu al-haq. Wa hadza yadhharu fi ahli al-kitab min al-yahudi wa an-nasara akthar, kasus ini itu sangat banyak didapati dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasara. Dibanding dengan yang lainnya, Yahudi dan Nasara ini lebih banyak di dalam menyembunyikan al-haq, kondisi mereka faham. Fa innahum ya'lamun al-haqqa walakinnahum yattumunahu. Mereka tahu tentang al-haq, tapi mereka sembunyikan. Wala yubayyinu nahu linnas. Mereka tidak menerangkan kepada umat manusia dari apa yang mereka ketahui dari kebenaran tersebut. Mereka sembunyikan. Min ajli masalihihim ad-duniawiyah au min ajli irdha'in nas. Ini tujuannya. Kenapa sampai terjadi pada mereka tidak mau menyebutkan, menjelaskan, memberitahu kepada umat manusia akan kebenaran dalam kondisi mereka paham? Tujuannya untuk kemaslahatan duniawi, sesuatu yang rendah yang mereka inginkan, membuat perkara yang mulia, memilih perkara yang hina dan rendah ini ditukar dengan perkara yang mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin apa? Ingin kemaslahatan duniawi. Dan juga ingin untuk lebih mendapatkan ridho manusia daripada keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billah. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, poin ini digaris kebeli. Karena kalau kita membantah orang-orang Yahudi seperti ini, itu ma'ruf. Kafir mereka, mereka kufar. Kalau sampai terjadi kepada muslimin atau yang notabene-nya muslim, maka ini musibah yang sangat besar. Apa itu? Menyembunyikan al-haq dalam keadaan mereka faham dengan tujuan untuk mendapatkan potongan dunia atau ingin diridhoi jamaahnya. Dia pilih yang rendah, dia pilih yang fatamorgana, dia pilih untuk manusia, namun dia tinggalkan suatu yang kekal, yang lebih mulia jauh, dan meninggalkan atas keriduan Allah. Ini yang harus dikali terbeli. Ya afwan, dari siapapun dari antum, kaum muslimin, mungkin juga kita, mungkin kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin fulan, mungkin alan, yang mereka tahu ini hak, tahu ini sunnah, tahu ini wajib, paham, tahu ini melanggar syariat, tahu ini bid'ah, ini syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah diterangkan. Kenapa? Kalau sampai saya terangkan, ditinggal saya dengan jamaah saya, mau jadi apa saya nantinya? Gak ada punya pengikut sama sekali. Atau gak dapat hala dari mereka. Kalau diterangkan kayak gini, panjang urusannya. Ini yang anda bilang dikari terbeli. Ikhwati fid din, a'azani wa a'zakumullah, wa a'zamul kitmani annahum alimu awsofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fit Taurati wal Injil, wa alimu sihata risalatih wa ma ja'a bihi wa ma hada katamu dhalik wa ankaru risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang paling besar yang mereka sembunyikan itu kondisi mereka, keadaan mereka Yahudi dan Nasara itu faham tentang ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu faham mereka. Disebutkan dalam Taurat dan Injil, disebutkan. Dan mereka faham tentang benarnya kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul yang akan mengemban risalah dari Allah. Itu mereka faham. Dan mereka faham apa yang akan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu mereka sembunyikan. Enggak diterangkan kepada umat manusia. Bahkan mereka mengingkari kerisalaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan panjang urusannya. Jangankan yang seperti ini, yang mengingkari Rasul sebagai nabi, yang mengingkari kerisalaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari hadis Rasul satu saja bisa kufur. Jangankan mengingkari satu hadis, Rasul menyatakan man suila an ilmin fakatamahu fa uljima bil jami minan nar, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ditanya tentang ilmu, dia sengaja menyembunyikan, bukan karena maslahat dakwah, bukan. Sengaja dia sembunyikan ilmu tersebut, gak dia sampaikan, dia tahu itu ilmu hak, bukan dengan tujuan masalah dakwah, bukan. Maka dia akan dikekang dengan kekangan neraka wal iyadzu billah. Anjir. Artinya entebe, kita harus berhati-hati dalam bab ini. Masalah besar ilmiah gitu loh. Masalah ilmiah ya ikhwan. Jangankan seperti ini lagi, masih ada lagi contoh. Ingat dalam Sahih Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang Arab, orang Badui, tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata saat, kapan hari kiamat?" Rasulullah terus berbicara dengan sahabatnya. Sehingga sahabat banyak berkomentar. Oh, mungkin Rasulullah enggak mendengar. Bunda, mungkin Rasulullah mendengar tapi enggak suka dengan pertanyaan itu. Banyak komentar dari sahabat ketika itu. Setelah Rasulullah selesai berbicara dengan sahabatnya, baru tanya, "Aina sa'il?" Mana tadi yang bertanya? Jawab dia, "Ha ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, "Idza dhuyi'atil amanatu." Kiamat itu akan terjadi ketika amanat disia-siakan, ketika amanah dikhianati. Orang Badui ini, Arab ini ingin lebih faham, ingin lebih gamblang dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, "Ya Rasulullah, wa ma idha'atahu?" Bagaimana sih Rasulullah, apa sih maksudnya disia-siakan amanat itu? Maksudnya dikhianati amanat tersebut? Maka Rasul menjawab, "Idza usidal amru ila wiri ahlih, fantadiri sa'ah." Kalau urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu hari kiamatnya, tunggu kehancurannya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, di antara bentuk pengkhianatan terhadap amanah, menyia-nyiakan amanah ilmiah adalah ketika dia berfatwa tanpa ilmu. Bayangkan, ditanya tentang ilmu, ngawur jawabannya. Bukan ahlinya bicara. Maka kiamat, kehancuran yang terjadi. Suatu yang haram dibilang halal, suatu yang halal dibilang haram. Menjadi apa itu? Umat manusia dibilang ini adalah sunnah, padahal itu adalah suatu yang melanggar syar'i. Ini adalah benar, padahal itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengkhianatan terbesar. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu maka kita harus banyak belajar. Itu intinya. Wajib banyak belajar, terus mengoreksi diri kita masing-masing. Terus. Sampai kapan? Sampai mati. Ilal mamat. Nah, demikian kondisi Yahudi dan Nasara sebagaimana yang Rasulullah sebutkan tentang mereka, fi mawadhi'a minal Qur'an, di sekian tempat dalam Al-Qur'an, di sekian surat atau sekian ayat dalam Al-Qur'an. Wa min dzalika, di antaranya qaulullah azza wajalla, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqo wa hum ya'lamun alhaqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kata Allah, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang aku beri kitab mereka ini, Yahudi dan Nasara, ya'rifunahu, mereka faham tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ngerti tentang Muhammad ibni Abdullah, seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Fahamnya mereka terhadap Rasulullah ini seperti fahamnya mereka terhadap anak-anak mereka. Apa ada pernyataan, "Ika anai sopo?" Ini anaknya siapa ini? Padahal anaknya dia sendiri. Kalau ada orang seperti itu, cepat ditensi ininya. Coba tensi, jangan-jangan ada masalah, ada konflik. Anaknya sendiri. Nah, kata para ulama ahli tafsir, bagaimana seorang tahu tentang anaknya? Ya setahu-tahunnya, sepaham-pahamnya gitu loh. Lah tahunya mereka terhadap Rasulullah ini sebagai nabi dan rasul dan diutus mengemban risalah dari Allah seperti tahu tentang anaknya mereka sendiri. Namun kondisinya apa? Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq wa hum ya'lamun. Naam, karena sekelompok dari mereka Yahud dan Nasara ini menyembunyikan al-haq, kebenaran yang Allah sebutkan dalam Taurat dan Injil mereka tentang ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kerisalaannya, itu oleh mereka disembunyikan. Karena konsekuensinya kalau mereka tahu itu benar, dan diyakini, mereka harus beriman. Nah, mereka memang seperti itu. Wahum ya, mereka paham. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kata Allah. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali kalian termasuk orang yang ragu terhadap Al-Quran. Kata Sa'd rahimahullah, adna syak, keraguan yang terendah saja jangan sampai. Dikatakan ragu, ragu sekali, sangat ragu, yang terendah saja jangan terbesit di benak kalian tentang al-haq yang datang dari Allah. Nah, ikhwati fiddin, a'azan wa zakumullah, wa hadihil ayah, kata Syekh Hafizahullah, fi siyaki tahwil kiblah min baitil maqdis ila al-ka'batil musyarrafah. Ya'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu kiblatuhu al-ka'bah al-musyarrafah, kiblat Ibrahim alaihi salam. Naam, ya'lamuna hadha fi kutubihim, wa ma'a hadha ankaru tahwil al-kiblah wa katamu ma indahum min al-ilmi fi dzalik. Ayat tadi itu, surat Al-Baqarah tadi, ayat keberapa? 146 sampai 147. Ini pembahasannya adalah pembahasan yaitu perubahan kiblat dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka Yahudi dan Nasrani ini paham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kiblatnya nanti bakalnya Mekah, Ka'bah itu, Ka'bah. Itu bakalnya itu kiblatnya, mereka paham. Yaitu kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka paham ini semua dan termaktub dalam kitab-kitab mereka gitu. Taurat dan Injil ada di situ. Bersamaan dengan itu mereka ingkari perubahan kiblat ini dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang mulia. Wakatamu, nggak cukup mereka ingkari. Nah, di samping mereka ingkari juga mereka tutup-tutupi, mereka sembunyikan pengetahuan tentang hal ini. Wakadzalika kullu man, ini Syekh di sini menjelaskan. Wakadzalika kullu man katama haqqan wa huwa ya'lamuhu min ghairil yahudi wan nasara hatta minal muslimin. Naam, man katama al-haqqa wa lam yubayyinhu lin-nas fa innahu ala tariqatil yahudi wan nasara. Demikian pula siapa saja, kata Syekh, yang menyembunyikan al-haq, kondisi dia paham, selain Yahudi dan Nasara, walaupun itu adalah orang-orang muslim. Barang siapa yang menyebutkan al-haq dan tidak menjelaskan kepada umat, maka dia berada di atas jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Itabi ikhwan, di sini menyembunyikan al-haq adalah dalam rangka, bukan dalam rangka kemaslahatan dakwah. Karena ketika itu ada maslahat, dikarenakan laisa kullu man yu'raf yuqal, tidak semua yang dia ketahui harus disampaikan. Dan disebutkan dalam Muqaddimah Shahih Muslim, yang lebih kuat adalah asar ini mauquf sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kafa bil mar'i ithman an yuhaddiza al-kadiban au yuhaddiza bi kulli ma sami', cukup orang itu dikatakan sebagai pendusta ketika dia mendengarkan seluruh yang dia dengar. Hati-hati. Makanya Bukhari sendiri memberikan bab dalam kitab sahihnya, bab wujub kitmanil ilm, bab wajibnya menutupi ilmu. Penting. untuk kita ketahui, jangan sampai ada tuduhan loh. Nah ini, nah katanya tidak boleh, tidak. Salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disampaikan kepada Rasul, kepada sahabat Rasulullah, nah dia tidak langsung cerita ke sahabat yang lain. Sehingga tanya kepada ya Rasulullah, afal ubasyirunna, ya Rasulullah, apakah ilmu ini yang engkau sampaikan kepada kita ini aku sampaikan kepada umat manusia, afal ubasyirunna? Rasul menyatakan la fayattaqilu, jangan, nanti mereka enggak beramal lagi. Kata beliau menyampaikan itu karena takut dosa, sudah sekian lama ditahan, aku sampaikan ta'assuman, kata beliau, aku sampaikan karena khawatir dosa. Enggak langsung di situ. Tentunya mungkin beberapa bab wajibnya menutupi ilmu. Tujuan apa? Li ajlil maslahah. Dan tidak semua yang kita ketahui harus disampaikan kepada semua audiens, semua umat. Nah, yang seperti ini yang khawatir malah menimbulkan fitnah lebih besar. Oleh karena itu maka para ulama memilah, memilah. Dan para masyayikh, para ulama ahlus sunnah ketika datang ke luar negeri, tanya apa di sini, kef di sini, masyarakatnya bagaimana, supaya hikmah, supaya tepat sasaran dalam berbicara, dalam berdakwah, supaya tidak menimbulkan fitnah. Ikhwan fil din, a'azani wa a'azakumullah, di suatu tempat di wilayah Malang ini, supaya kan itu di wilayah Malang. Ya, yang notabene-nya mengakui Al-Quran dan Sunnah, suatu ketika anak dipaksa untuk jadi imam, disuruh, didorong maghrib, sholat maghrib, didorong. Nah, kita anda mau dipaksa, dorong maju, sholat maghrib. Nah, bismillahnya anak enggak anak jaharkan. Karena anak pikir di sini orang-orang meyakini Al-Quran wa Sunnah, Al-Quran wa Sunnah, Al-Quran wa Sunnah, sampai mereka itu mempunyai mempunyai istilah dalam dakwah mereka ini memerangi TBC, tahayul bid'ah khurafat. Ya Al-Quran wa Sunnah itu notabene-nya yang kita didorong-dorong. Ketika anak imami waktu itu bismillahnya enggak anak jaharkan maghrib itu, bismillah, enggak anak sikirkan, selesai satu orang sholat lagi, salam, loh kok berdiri orang ini, padahal itu jadi makmum. Selesai apa selesai, anak tanya ke seorang, kenapa dia menyatakan tadi sholatnya enggak sah, apa om, enggak baca bismillah, haula wala quwata illa billah wa inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Yang seperti itu saja sudah kayak gitu. Yes, yang lainnya. Di satu daerah juga di wilayah subhanallah. Malang ini namanya sudah Malang. Miskin. Itu ada masjid sholat tarawih 11 rakaat. Subhanallah. Salah seorang imamnya ini rupanya mengerti mana yang lebih afdol witirnya gitu loh. Witirnya. Nah, yaitu 3 rakaat 2 kali salam. Begitu. Begitu dia 2 rakaat, ini bukan arti bukan satu-satu kita bukan. Oh, muslimin paham dia. Yang sunnah itu 2-1 yang afdol gitu loh. Sholat begitu 2 rakaat dia tahiyat jamaah diem, di belakang itu diem. Kok lama, khawatir mereka ini jangan-jangan tahiyat akhir, masih 2 soalnya belum 3 gitu loh. Nah, sudah di belakang subhanallah. Nah si imam ini terus, wong dia yakin itu 2, mari ini berangkat 1 lagi gitu loh. Subhanallah, subhanallah. Salam dia. Salam sudah, makmum terbagi dua. Sebagian meneruskan, sebagian duduk. Nah. Suatu ketika ada seorang insyaallah ahlus sunnah di masjid itu ngimami. Ngomong ke tahmirnya. Karena mendengar cerita tadi ribut itu. Ribut. Setelah itu enggak saya seribut. Nah, seorang yang insyaallah ahlus sunnah ini tanya ke tahmirnya. Nah, ya Bapak nanti wiridnya. Kalau seandainya dua kali salam, dua rakaat, satu jangan. Semuangan. Loh kenapa? Kemarin ribut di sini. Wah, ribut wis gak sah jadi dua. Subhanallah ribut gitu loh. Ini masalah ini saja sudah seperti itu. Hanya kata para ulama salaf, asal dari banyak sahabat sekian sahabat. Naam, hadithun nas bi qadri uqulihim. Sampaikan kalian kepada umat manusia sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Karena khawatir. Inzilun nas manazilahum. Posisikan mereka sebagaimana posisi mereka. Matunya seperti ini ya, jangan dikasih yang berat-berat kan. Nah, gak paham kan mereka. Nah, khawatirnya apa? Malah ayat atau hadis yang mereka dustakan ketika mereka tidak paham. Wadah, ada hikmah. Hikmah itu pada tempatnya. Nah, ada tempat yang sesuai dengan ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, contoh suri teladan kita yang paling hikmah di dalam berdakwah. Nah, di dalam berdakwah. Baik. Kita lanjutkan. Wa kadzalika. Nah. Wa man kadzaba al-haqqa wa lam yubayyinhu lin-nas. Fa innahu ala thariqatil yahud wan nasara. Barang siapa yang menyembunyikan al-haq, nah, dan tidak menjelaskan kepada umat manusia, maka dia berada di atas jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Kama qala subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran ayat ke-187, wa id akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab litubayyinannahu linnas wala taktumunahu فَنَبَذُوهُ فَوَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Ketika Allah mengambil perjanjian dengan orang-orang ahlul kitab yang diberi kitab oleh Allah SWT, apa perjanjiannya? Agar supaya apa yang ada pada Taurat dan Injil itu diterangkan kepada umat manusia, tidak menyembunyikan mereka langsung. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ luhurihim, oleh mereka dilempar ke punggung mereka, tidak digubris, diselisihi perjanjian Allah dengan mereka ini untuk menerangkan kepada umat manusia kebenaran itu, oleh mereka dilempar ke punggung mereka. Washtaru bihi samanan qalila, mereka menukar dengan harga yang rendah dunia. Kenapa antum sembunyikan? Untuk mendapatkan kemaslahatan duniawi. Kenapa antum sembunyikan? Untuk ingin mendapat dukungan dan ridho manusia. Ini. Hati-hati terjebak dalam bab ini. Terjerembab dalam bab ini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi al-kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Di surat Al-Baqarah di ayat 199 kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang aku turunkan. Al-Baqarah 159 dan 160. Minal bayyina wal huda, dari penjelasan-penjelasan agama dan petunjuk, setelah aku jelaskan kepada manusia di kitab, tetap mereka sembunyikan. Kata Allah, ulaika yal'anuhumullah, mereka dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka dilaknat oleh makhluk semua yang melaknat dia. Bukan sepele ya ikhwan. Nah, begitu al-bayyinatu wal huda, Al-Qur'an ini bayyinatu wal huda. Naam. Yang sampai menyembunyikan Al-Qur'an dan huda yang mereka paham tanpa ada masalah dakwah, hanya ingin mendapatkan kemaslahatan duniawi atau ingin mendiridhoi atau ingin tidak kehilangan jamaahnya, ulaika yal'anuhumullah, mereka bakal dilaknat oleh Allah. Tahu antum laknat dari Allah? Dijauhkan dari rahmatnya. Kalau orang itu dijauhkan dari rahmatnya, terus mau apa dia? Sementara dia masuk surga itu dengan rahmat Allah. Dan cukup dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat juga oleh makhluk Allah. Wa yal'anuhumul la'inun. Hendak. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Ini penting bagi kita. Kita lihat bagaimana Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat ini. Hadhil ayat, kata beliau, wa in kanat nazilatan fi ahli kitab wa ma katamuhu fi sya'min sya'ir rasul sallallahu alaihi wasallam wa sifatih fa inna hukmaha ammun li kulli man ittasafa bi kitmani ma anzalallahu minal bayyinat wal huda. Kata Sa'di rahimahullah, ayat ini walaupun turunnya kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasara, dan apa yang mereka sembunyikan tentang keadaan Rasulullah SAW dan sifat-sifat Rasul, tapi hukumnya sama. Hukumnya sama bagi setiap siapa saja yang menyembunyikan al-haq atau menyembunyikan apa yang Allah turunkan minal bayyinah yang menunjukkan atas al-haq. Naam. Kemudian wal huda, yaitu al ilmu, al ilmu yang dengannya itu akan mendapat hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Naam. Dan menjelaskan mana itu ahlul haq dan ahlul batil, ahlul na'im dan ahlul jahim, yaitu Al-Qur'an yang disebutkan di sini. Naam, itu sama. Fa inna Allah akhadha al-mitsaq 'ala ahli al-'ilm, Allah mengambil perjanjian kepada ahli al-'ilm, bi an yubayyinun nasam ma minallah bihi 'alaihim min 'ilmi kitab, untuk menjelaskan kepada umat manusia dari apa yang Allah berikan ilmu kepada mereka. Wadah. Jadi itu tidak khusus ahli kitab, hatta umat Rasulullah SAW. Naam. Begitu. Walayat tubuh. Dan jangan menutup-nutupi. Faman nabadha dhalika wajama'a bainal maksadataini katama ma'anzalallah walghish li'ibadillah fa'ula'ika yal'anuhumullah. Barang sampai yang berbuat demikian, kata Syekh rahimahullah, Sa'di rahimahullah, maka dia mengumpulkan dua mafsadat, dua kerusakan, dua kebinasaan, dua kesalahan yang besar satu, yaitu dia menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Kedua, ghish, menipu hamba Allah. Anja, menipu hamba Allah. Wal ghish li ibadillah. Apa akibatnya, hukumannya? Ulaika yal'anuhumullah. Mereka laknat, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yub'iduhum wa yutriduhum wa yutriduhum jami'al an qurbihi wa rahmati. Allah jauhkan dan Allah usir dari mendekat kepada Allah dan dari rahmat Allah. Apa jadinya ketika seorang umat manusia, seorang hamba dijauhkan Allah dari rahmatnya? Alhamdulillah. Wa ya'aluhumul la'inun, dan dilaknat oleh semua yang melaknat, yaitu wahum jami'ul khaliqah, semua makhluk Allah melaknatnya. Boleh. Maka dengan sebab kata Syekh, lisa'yihim fi ghisil khalqi wa fasadi adyanihim. Karena sebab apa? Mereka ghish, menipu. Menipu ya ikhwan. Menipu. Apa menipu? Yusuf. Hah? Menipu itu apa? Bahasanya gampang kan? Apa coba? Bayangkan. Bayangkan. Bayangkan maksudnya? Sepeda motor di belokan kiri kanan itu. Ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang penjual daging, penjual tepung lah, dari gandum tumpuan gitu, Rasulullah di tangannya gitu dilihat, ternyata dalamnya basah. Rasulullah, man ghasyana falaysa minna, yang menipu aku bukan golongan. Ya kayaknya nampak baik gitu ya, tepung itu begitu diginikan dalamnya basah. Dia ada unsur itu aja sudah panjang urusannya. Segitu tuh sudah panjang. Kes kalau agama Allah, kes kalau Al-Qur'an, kes kalau sunnah ditipu, masalah urusan jual beli tepung dia dipoles luarnya tapi dalamnya agak basah gitu loh, agar nampak baik, itu sudah bahaya. Bukan remeh loh, bukan sepele loh, bahaya. Ketika itu agama Allah ditipu, Al-Quran dibuat mainan, ditutup-tutupi untuk kepentingan dunia dia dan urusannya, urusan jamaahnya, ya sangat pantas kalau dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk Allah. Gish, itu gish. Ya, barakallahu fiik. Baik. Antum lihat di sini, Masya Allah, Sa'di rahimahullah menjelaskannya. Syamil gitu loh, luas. Nah, seperti itu kan. Maka mereka dibalas oleh Allah sesuai dengan jenis amalannya. Kata Syekh rahimahullah, nah, dalam tafsirnya, kama anna, kama anna mu'alliman nas al-khaira yusallillahu alaihi wa malaikatuhu. Sebagaimana orang yang mengajarkan kepada umat manusia kebaikan, sebagaimana seorang yang mendakwakan dakwah al-haq, Al-Quran wa sunnah diterangkan kepada umat dengan pemahaman salafus saleh, maka dia akan diberi ucapan solawat oleh Allah dan para malaikatnya. Allah mengucapkan solawat kepada dia dan para malaikat juga demikian. Hatal haud fil fijofil ma, sampai-sampai ikan yang dalam lautan pun, dalam air pun juga ikut mengucapkan solawat kepada mu'allimun nas al khair, orang yang mengajarkan umat manusia kebaikan, al haq tadi. Wadah. Kenapa demikian? Lisa'yihim fi maslahatil khalqi wa islahi adyanihim. Karena dia sa'i, berusaha, berupaya untuk yaitu memberikan pengajaran kebaikan kepada umat manusia dan memberikan perkara yang untuk demi kemaslahatan agama mereka. Innamal jazaa min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalannya. Ketika dia merusak, itu balasannya. Ketika ada gish, menipu dalam agama Allah, balasannya laknat. Dan menyebutkan al-haq. Ketika dia menjelaskan kepada al-haq, kepada umat manusia al-haq, yang datang dari Allah dan Rasulnya, dengan para pemahaman salafus saleh, pemahaman yang hak, dibalas oleh Allah dengan ucapan selawat kepadanya, malaikat, sampai haud, ikan yang di lautan pun juga turut mengucapkan masya Allah, kenikmatan yang tiada tara. Naam, insyaallah taala ayat ini akan kita lanjutkan pada yang datang. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali ketika mereka membuat kesalahan tadi itu kemudian taubat. Taubat kepada Allah wa aslahu dan memperbaiki diri, wa bayyanu dan menjelaskan kepada umat akan kesalahan dia. Fa ulaika atubu alaihim, kata Allah, mereka aku akan beri taubat kepada mereka dan ana maha penerima taubat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan maha ya. Dan syarat taubat dari ayat ini insyaallah taala akan diterangkan biiznillah pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.